تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, hadatsana Abdul A'la bin Hammad qala hadatsana Hammad bin Salamah an Said Al-Jurairi. Ini Said bin Iyas ya, Al-Jurairi, Abu Mas'ud Al-Basri, thiqah. Al-Jurairi ini ada bercampur hafalannya, tapi Hammad bin Salamah dari rawi yang meriwayatkan sebelum hafalannya itu bercampur, maka itu enggak ada masalah. Dan ini juga riwayatnya pendukung di sini. Anabi Nadrah, dari Abu Nadrah, namanya Al-Mundhir bin Malik bin Qata'ah bin Qita'ah Al-Abdi Al-Ufi Al-Basri, thiqah. An Jabir bin Abdillah anna Rasulullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin lahu fi Ramadan fa utiya huwa wa ashabuhu ala Ghadir fa ta huwa wa ashabuhu ala Ghadir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di Ramadan, maka beliau dan para sahabat mendatangi sebuah tempat perkumpulan air. Ya, faqala ishrabu, maka Nabi berkata, minumlah kalian. Faqalu nashrab wala tashrab, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami minum sedangkan engkau tidak minum? Faqala inni raqibun. Ya, fanazala fashariba wa sharibu, kata beliau, saya akan minum. Maka beliau itu turun, lalu beliau minum, maka para sahabat pun ikut minum bersama beliau. Kemudian kata beliau, hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim, laqabnya Duhaim, qala hadatsana Al-Walid bin Muslim, Abu Bishr, qala hadatsana Sa'id bin Abdul Aziz, ini At-Tanuhi, an Atiyah bin Qais, Atiyah bin Qais Al-Kilabi, Abu Yahya Al-Syami, ini thiqah mukri, an Qaza'ah, Qaza'ah bin Yahya Al-Basri, thiqah, an Abi Sayyidin Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini juga sanadnya bagus ya, hadith Abu Sa'id ini. Kata beliau, qala adanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath fi lailataini khalat min Ramadan fa kharajna sawaman. Ya, Nabi memberitahu kepada kami untuk keluar perang di Fathu Mekah, dan itu pada tanggal 2 Ramadan. Tanggal 2 sudah berlalu di bulan Ramadan. Maka kami pun keluar dalam keadaan kami berpuasa. Hatta idza balagna al-Qudayt amarna an nuftir. Begitu sampai ke daerah nama Al-Qudayt, Nabi perintah kami berbuka. Fasbahan nasu syirjaini, maka manusia pun terbagi menjadi dua. Faminhum as-sa'im wa minhum al-muftir, ada yang berbuka, ada yang berpuasa. Hatta idza balagha marrad dhahran fa adanana bi liqa'il adu wa amarna bil fitr fa aftarna jami'an. Begitu sampai di marrad dhahran, nama tempatnya bernama marrad dhahran, Nabi perintah lagi, Nabi beritahu lagi bahwa kami akan berjumpa dengan musuh sudah. Maka beliau perintah kami semua untuk berbuka, maka kami pun semua berbuka. Tidak ada lagi dua kelompok, semuanya menjadi satu, semuanya berbuka. Ini bagus ya hadits Abu Sa'id ini. Ini menyimpulkan riwayat-riwayat yang telah lalu. Ya. Kemudian kata beliau, hadatsana Abdullah Ala bin Hammad qala hadatsana Hammad bin Salamah an Khumaidin an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fi Ramadan wa huwa sha'imun. Fa'utiya bi'ina'in mimma fa'wada'ahu ala yadihi fa'syaribahu wa'annasu yanturuna fa'syaribu. Ini hadith Anas bin Malik, mananya sama dengan hadith sebelumnya. Qala hadathana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala hadathana Yazid bin Harun qala hadathana Sulaiman al-Taymi. Ini Sulaiman bin Tarkhan ya, al-Taymi. Ana bin Nadra al-Mundhir bin Malik ana Abu Sayyidin al-Khudri radiyallahu anhu annahu qala kunna nagzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa minna as-sa'im wa minna al-muftir fa la ya'ibu al-muftir 'ala as-sa'imi wa la as-sa'im 'ala al-muftir. Ya, katanya kami pernah perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela orang yang puasa, orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka. Jadi maksudnya semuanya boleh, enggak ada masalah.